Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Fatawa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pada bagian kitab yang kedua tentang al-bid'ah, tentang kebid'ahan dan semisalnya, setelah kita melewati kitab yang pertama tentang aqidah salafiyah, aqidah al-sunnah wal jamaah, demikian pula manhaj dan yang terkait dengannya. Pada bagian yang kedua ini akan disebutkan beberapa poin di mana kitab ini, kitab yang ada di hadapan kita, Fatawa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, merupakan bagian dari Majmu' Rasail yang terdiri dari belasan jilid. Yang ada di hadapan kita adalah jilid yang ke-14 yang memuat tentang kumpulan fatwa Syekh Rabi' hafizahullah taala yang patut kita fahami dan kita ambil manfaatnya sehingga kita mengerti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan jalan Ahli Bid'ah wal Ahwa. Qala, pada halaman 149. Qala al-dawabitu al-syar'iyyatu fil farqi baina sunnati wal bid'ati. Ketentuan-ketentuan syariat yang terkait dengan perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Ketentuan atau kaidah-kaidah syariat yang berisi tentang perbedaan antara sunnah, yakni syariat secara umum, dan kebid'ahan. Qala, as-su'al, pertanyaan, ma hiya ad-dawabitu asy-syar'iyyatu lil farqi baina as-sunnati wal bid'ati. Pertanyaan, apa ketentuan-ketentuan syariat untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah? Kata beliau hafizahullah taala, al-jawab, jawabannya, ad-dawabitu asy-syar'iyyatu lil farqi baina as-sunnati wal bid'ati hiya ma qalahu Allah 'azza wa jalla. Ketentuan-ketentuan syariat untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah adalah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika kalian berselisih, memperselisihkan suatu perkara, farudduhu, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan ayat yang mulia yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya, perselisihan apapun dalam perkara agama. Di sini Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jumlah syartiyah, persyaratan. Kemudian setelahnya ada isim nakirah, fi syai'in, menunjukkan apa? Yadul tadullu ala al-umum, menunjukkan keumuman. Permasalahan syariat dalam perkara akidah, fikih, manhaj, akhlak, adab, talabul ilm, dan lain sebagainya. Segala permasalahan syariat. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Sering kita ulang. Ya, bahwasanya nakirah fi siyaqi asy-syart awil istifham awil nafi. Isim nakirah yang terletak setelah persyaratan atau terletak setelah penafian, peniadaan ataupun larangan dan semisalnya, ini menunjukkan keumuman. Maka jika kalian memperselisihkan sesuatu umum di sini, baik sesuatu itu kecil ataukah besar, baik sesuatu itu terkait dengan akidah, manhaj, muamalah dan semisalnya, Allah mengatakan farudduhu, kembalikan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini sebagai dhabit, ketentuan untuk menyatakan ini suatu bagian dari syariat, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa makhtalaftum fi shay'in wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu inallah. Dan apapun yang kalian perselisihkan padanya, min shay'in, sama ya. Dan apapun yang kalian perselisihkan padanya, min shay'in, berupa sesuatu pun, sesuatu yang kecil besar, urusan agama, fa hukmuhu, maka hukumnya inallah, dikembalikan kepada Allah. Karena Allah yang berikan syariat, yang mengetahui mana yang mendatangkan maslahat bagi hamba, mana yang mendatangkan mafsadat. Kita fahami bersama bahwasanya tidak ada satu syariat pun melainkan di situ terdapat maslahat. Nah, tatkala Allah memerintahkan sesuatu, pasti di situ terdapat maslahat. Apa maslahatnya? Baik maslahatnya bersifat dominan ataukah mutlak, semuanya maslahat. Demikian pula tidak ada satu larangan pun kecuali di situ terdapat mafsadat. Baik mafsadatnya itu bersifat dominan mayoritas ataukah mafsadatnya itu bersifat mutlak. Karena itu, ya, kita pahami hal ini, kita sebagai manusia tidak bisa menjangkau seluruh hikmah. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah, Zat yang menciptakan, mengatur dan memiliki kita. Semuanya tidaklah Allah mensyariatkan kecuali di situ mengandung hikmah yang agung. Qala hafidhahullah ta'ala fanuhakimu hadhihi albid'ata awis sunnata hal hiya ma'khudhatun min kitabillahi ta'ala aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, sehingga fanuhakim, kita menghukumi kebid'ahan ataukah sunnah tersebut, disodorkan suatu muamalah, suatu ibadah, suatu ucapan atau suatu ajaran, maka ajaran tersebut kita hukumi bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, apakah dia diambil dari Al-Qur'an kitabullah ataukah diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilihat, ditengok, ya, apakah terdapat dalil terhadap apalan tersebut ataukah tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita, ya, bahwasanya hukum asal dalam syariat adalah haram. Tidak boleh kita mengadakan suatu ibadah, suatu ajaran, melainkan harus bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala hafizahullah taala fa in kanat ukhidhat min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ala ar-ra'si wal 'aini. Kalau perkara itu diambil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ala ar-ra'si wal 'ain. Ini istilah yang dipakai untuk apa? Menunjukkan kita terima, kita laksanakan. Ini demikian. Kepala dan matanya tunduk. Fa'ala ra'si wal 'ain, diterima total. Kita menerimanya. Wa idza kanat ja'a kharijatan mukhalifatan li kitabillahi wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan jika perkara tersebut keluar serta menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tasadda al a'immatu laha, ya, wa tasadda, yakni ta'arrada, dan para imam, para ulama, tasadda, menolak, membantah, tidak menerima hal itu, karena mereka, para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya, mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Wa tasadda al-a'immatu laha, para imam, para ulama, ya, membantah, menolak hal itu. Wa bayyanu annaha bid'atun wa bid'atun dalalatun, dan mereka menjelaskan bahwasanya perkara itu adalah bid'ah dan dalalah, kesesatan. Fa inna hadha huwa al-faisalu bainas sunnati wal bid'ati, maka inilah al-faisal, yakni al-qada, inilah ketentuan, ketetapan, inilah yang menjadi pemisah antara sunnah dan bid'ah. Di sini beliau hafizullah ta'ala menyebutkan bagaimana pentingnya kita semuanya untuk memperhatikan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Tidak semata-mata mempelajari Al-Quran, demikian pula sunnah, dengan pemahaman kita yang terbatas, namun dikembalikan kepada pemahaman al-ulama, yakni ulama salafus salih, para pendahulu kita, dan ulama yang mengikuti mereka hingga saat ini. Qala hafizahullah ta'ala, as-sunnatu tajidu adillataha wa syawahidaha min kitabillahi ta'ala. Sunnah, engkau dapati dalil-dalilnya, demikian pula syawahid-syawahidnya dari Al-Quran, dari kitabullah, wa min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam istilah yang dimaksudkan dalam agama Islam, kata sunnah ini memiliki banyak makna. Ada sunnah menurut tinjauan al-fuqaha, tinjauan ahli fikih, kata sunnah ini adalah perkara yang bersifat mustahab, walaysat diwajibah, bukan perkara yang wajib, bukan pula muharram, bukan pula makruh ataupun haram. Demikian pula kata sunnah, di antara ungkapan yang dipakai dalam syariat, sunnah bermakna asy-syari'ah, mencakup di situ ibadah, mencakup pula manhaj, mencakup pula akidah. Yang zahir dari apa yang Allah, yang beliau sebutkan di sini, as-sunnah di sini bermakna umum, yaitu asy-syari'ah. Sunnah, tajidu adillataha wa syawahidaha min kitabillah ta'ala wa min sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa min tafsiris salaf. Perkara sunnah, perkara syariat, engkau dapati dalil-dalilnya serta syawahid, penopang, pendukung hal itu, syariat tersebut, dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sunnah berikutnya, wa min sunnati ar-rasul, di sini bermakna wa min hadisi ar-rasul, dari hadis Nabi. Hadis kita fahami juga bahwasanya hadis bisa berupa qaul, bisa berupa fi'il, bisa berupa taqrir, ya, ucapan, perbuatan, demikian pula penetapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa min tafsiri salaf, demikian pula syariat, akidah tadi juga didukung oleh tafsir as-salaf, penafsiran salafun as-salih, di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, demikian pula menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian juga dalam hal mengamalkan syariat itu. Qala wal bid'atu tajidu ma yurafiduha min kitabillahi ta'ala wa min sunnati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa min mawaqifi as-salafi ridwanullah alaihim. Sementara bid'ah, engkau dapati dalil yang yurafiduha, yang menolaknya. Engkau akan dapati bahwasanya bid'ah itu ditolak bid'ah itu akan dibantah baik dari Al-Quran, Sunnah ataupun mawaqif, yakni perjalanan salafus saleh, sikap salafus saleh di dalam melaksanakan ibadah. Baik. Sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya bid'ah bisa berupa bid'ah fil aqidah, dalam perkara akidah. Demikian pula bid'ah qauliyah, bid'ah berupa ucapan, ataukah bid'ah berupa fi'liyah. Ini semuanya dibantah di dalam Al-Quran, Sunnah. Demikian pula sikap-sikap salafus saleh yang tegas untuk meninggalkan dan menjauhi kebid'ahan. Ini dhabitnya, mengembalikan kepada Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Qala ta'ala am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dalam urusan agama perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang berikutnya, yang ketiga, yang dijadikan sebagai patokan apakah perkara itu sunnah, syariat ataukah bid'ah. Dalil berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Dan siapapun yang membuat perkara baru fi amrina ay fi amri dinina ay fi dinina, siapapun yang membuat perkara baru di dalam agama kami, hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, siapapun yang membuat perkara baru dalam agama kami ini, maka ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini di antara dalil dari sekian banyak dalil yang memberikan bimbingan kepada kita bagaimana membedakan antara sunnah dan bid'ah. Dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula pemahaman salafus saleh. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan pentingnya pemahaman salafus saleh banyak sekali dalam Al-Quran, demikian pula sunnah. Di antaranya Nabi mengatakan, Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, mengimani apa yang kalian imani, coba lihat, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mengimani apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, pasti mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Jika mereka berpaling dari apa yang kalian imani, maka mereka ya menyelisihi syariat Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman salaf di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkan. Sehingga dari situ kita mengerti ini sunnah, ini bid'ah. Ini at-tauhid, ini syirik. Allah mengatakan, siapapun yang menyelisihi Rasul, wa man yushaqiqir Rasul. Siapapun yang menyelisihi Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas petunjuk baginya. Tidak cukup sampai di sini. Allah mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, para sahabat dan pengikut mereka, tabi'in, atba'ut tabi'in. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, antum lihat balasannya, yang pertama, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke arah dia berpaling, semakin jauh maka Allah palingkan juga. Berpaling dari akidah salafus saleh akan dipalingkan kepada akidah yang menyelisih syariat. Berpaling dari ibadah dari muamalah demikian juga Allah palingkan dari jalan yang benar. Nuwallihi ma tawalla di dunia wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam di akhirat kelak. Wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tattaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an al-ayah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sebaik-baik manusia adalah qarni, manusia yang hidup pada zamanku, para sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in. Summa alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka atba' tabi'in. Ini tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat terbaik setelah para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, kita lanjutkan soal yang kedua. Qala سؤال هل هناك فرق بين البدعة ومخالفته السنة؟ Apakah di sana ada perbedaan antara bid'ah dan menyelisihi sunnah? Dua istilah, al-bid'ah wa mukhalafatu as-sunnah. Apakah ada perbedaan antara bid'ah dan menyelisihi sunnah? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, mukhalafatu sunnah a'ammu minal bid'ati. Menyelisihi sunnah, menyelisih syariat, ini lebih umum daripada bid'ah. Mukhalafatu sunnati qad takunu ma'siyatan. Menyelisihi sunnah, menyelisih syariat, terkadang itu merupakan kemaksiatan. Allah memerintahkan suatu perintah, dia tidak melaksanakan. Allah melarang suatu larangan, dia menerjangnya. Memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk menegakkan sholat, dia jarang sholat. Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahim, dia bermalas-malasan atau bahkan tidak menyambungnya. Memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, dia justru berbuat jelek, bermuamalah dengan muamalah yang jelek terhadap tetangga. Allah demikian pula Rasulnya melarang untuk memakan harta riba, ternyata dia masih makan harta riba. Allah melarang, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecam perbuatan zina ataupun mencuri, ternyata dia masih melakukan dan lain sebagainya. Mukhalafatu sunnah qad takunu ma'siyah. Menyelisih sunnah, menyelisih syariat, terkadang itu merupakan kemaksiatan. Wa qad takunu bid'atan, kadang pula menyelisih sunnah, menyelisih syariat itu merupakan bid'ah. Qala fa mukhalafatu sunnati a'ammu. Sehingga menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat itu lebih umum daripada bid'ah. Qala al-bid'atu fi haddi dzatiha mukhalafatun lisunnah. Sementara bid'ah fi haddi dzatiha, pada batasan definisinya, definisi bid'ah itu sendiri merupakan mukhalafatun lisunnah, menyelisihi sunnah. Bid'ah itu bagian dari apa? Menyelisihi sunnah. Ya. Menciptakan sesuatu yang baru dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Qala khilafu hadyi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amalun bima lam yashra'hu Allahu ta'abbada bima lam yashra'hu Allahu tabaraka wa ta'ala fat ta'abbudu yakunu lillahi bima syara'a. Beliau mengatakan di sini, al-bid'ah, kebid'ahan pada batasan atau definisinya itu merupakan bagian dari menyelisih sunnah. Bid'ah adalah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bid'ah merupakan amalun, suatu amalan bima lam yasyra'hullah. Amalan yang tidak disyariatkan atau amalan yang dilakukan, ya, amalan yang dilakukan bukan berdasarkan pada syariat Allah. Allah tidak mensyariatkannya. Baik amalan itu memang tidak ada sama sekali dalam syariat, kemudian dia mendatangkan amalan itu sebagai bentuk ta'abbud, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, diniatkan sebagai ibadah. Dia ciptakan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti lajunya arus ilmu pengetahuan dan teknologi, dikembangkan dan dikembangkan, ditujukan untuk ibadah. Atau asalnya ibadah tersebut memiliki sumber, memiliki dalil, namun tata caranya tidak dibimbingkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal, atau misal salawat, hukum salawat asalnya adalah disyariatkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ucapkan salam untuknya. Kemudian membuat solawat-solawat bid'iyah, membuat solawat-solawat syirkiyah, solawat nariyah, ataupun solawat yang lainnya. Itu satu contoh dari sekian banyak contoh. Tayyib, amalun bima lam yashra'hu Allah, suatu amalan, suatu ibadah, perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Baik yang pertama tadi, ya, murni memang tidak disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, disyariatkan namun tata caranya tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Ta'abbudun, suatu peribadatan, bima lam yashra'hullah, yang tidak disyariatkan oleh Allah. Kemudian kata beliau, fat ta'abbudu, maka peribadatan, yakunu lillahi bima syara'a, itu harus ikhlas karena Allah, yakunu lillahi bima syara'a, sesuai dengan syariatnya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ibadah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala, fal mubtadi'u mukhalifun lissunnati la syakka. Al mubtadi', pelaku bid'ah, itu menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat, la syak, enggak diragukan. Wal 'asi mukhalifun lisunnah, pelaku maksiat itu juga menyelisihi syariat. Bal naqul, bahkan kita katakan mukhalifun lil kitabi was sunnati, kita katakan wasanya dia menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Menyelisihi apa? Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dalam surat Syura ayat 21. Demikian pula ayat 10 An-Nisa ayat 59, demikian pula hadis. Kita katakan bahwasanya dia menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Qala idza qulna lis-sunnati ya'ni sunnatu ya'ni sunnata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam. Hal ini jika kita mengatakan sunnah di sini adalah sunnahnya Nabi. Yakni apa di situ? Sunnah Nabi, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala was sunnatu qad takunu manhajan, ini. Sunnah kadang pula bermakna manhaj. Lebih umum manhaj atau akidah atau ibadah. Qala, dalilnya beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, mencakup sunnah Nabi, ucapan, perbuatan, manhaj, ibadah, muamalah, dan segala aspek ibadah di dalam syariat Islam, perkara-perkara syariat. Kita lengkapi satu pertanyaan lagi. Qala as-su'al, hal yu'tabaru fi taqsimi as-sahih lil bid'ati annaha tanqasimu ila bid'atin kufriyatin wa bid'atin mufassiqatin am tanqasimu ila bid'atin fil usuli wa bid'atin fil furu'? Pertanyaan yang ketiga, apakah hal ini dikategorikan pada pembagian yang benar terhadap bid'ah? Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bid'ah kufriyah, bid'ah yang berdampak pelakunya menjadi kafir, dan bid'ah mufasiqah, bid'ah yang berdampak pelakunya fasik, masih muslim namun fasik. Apakah ya hal ini dikategorikan pada pembagian yang benar? Apa itu bid'ah bagi dua, bid'ah kufriyah dan bid'ah mufasiqah? Ataukah pembagian yang benar am tanqasimu ay al bid'atu, ataukah bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah fil usul? Yakni maksudnya apa fil usul? Ay fil aqaid, dalam perkara-perkara akidah. Karena istilah usul yang sering dipakai oleh sebagian ulama kita, usul itu adalah perkara akidah. Walaupun sebenarnya istilah usul wal furu' ini adalah mustalahun muntaqad. Istilah usul dan furu' itu adalah istilah yang dikritik oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam dan yang lainnya. Namun para ulama kita menggunakan istilah usul dan furu' mengikuti apa yang dipakai oleh kaum muslimin. Kata sang penanya, apakah yang benar bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah fil usul, yakni fil aqidah, wa bid'ah fil furu' dan bid'ah dalam ibadah? Istilah yang tepat yang mewakili kata usul dan furu' adalah al-umur al-amaliyah al-i'tiqadiyah. Ini usul. Al-umur al-ilmiyah al-i'tiqadiyah, perkara-perkara yang terkait dengan ilmu, yang terkait dengan akidah. Wal furu' al-umur amaliyah. Ya, al-umur al-amaliyah, perkara-perkara yang terkait dengan amalan lahir. Jawabannya, kata beliau, al-jawab qad takunu fil usul wa qad takunu fil furu'. Kadang bid'ah itu terjadi pada perkara usul, perkara akidah, bid'ah qadariyah, ya, bid'ah i'tizal yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, semacam bid'ah qadariyah, baik qadariyah al-mutaqaddimin maupun al-mutaakhirin, qadariyah yang menolak ilmunya Allah, ya, yang menolak kitabah, yang dikatakan oleh para ulama mereka adalah kufar, orang-orang kafir. Wahum inqaradu, namun mereka sudah lenyap. Nah, dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, walaupun demikian bisa jadi akan muncul kembali. Atau qadariyah al-mutaakhirin, qadariyah yang terakhir, generasi kedua, menolak masyiah Allah. Allah tidak memiliki kehendak terhadap hambanya. Hambanya itu yang memiliki kehendak di luar kehendak Allah. Demikian pula al-khalq, mengingkari bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk dan amalan makhluk. Ini juga perkara bid'ah. Atau bid'ah murji'ah, irja', annal amal laisa dakhilan fi musammal iman. Bid'ah al-irja' at-ta'khir, irja' bermakna ta'khir. Mereka mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman, sehingga amalan tidak berpengaruh terhadap iman. Selama dia bukan bagian dari syarat iman. Sehingga tatkala seorang muslim berbuat maksiat, sebesar apapun maksiatnya, selama dia muslim, berbuat dosa besar, imannya tidak berkurang. Imannya seperti iman para sahabat, bahkan seperti malaikat Jibril. Ini juga kebid'ahan yang batil. Atau bid'ah khawarij al-mu'tazilah, yang mengkafirkan al-murtakibi al-kabair, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, bertolak belakang dengan bid'ah al-irja, murji'ah. Al-khawarij wal-mu'tazilah, walaupun mu'tazilah mungkin dikatakan bimbang, orang yang melakukan dosa besar enggak taubat di dunia antara mukmin wal kafir, di tengah-tengah manzilah baina manzilatain, dia enggak beriman juga enggak kufur, di mana? Di tengah-tengah. Namun keduanya sepakat bahwasanya di akhirat mereka kekal di neraka. Ini contoh kebid'ahan fil usul dalam perkara akidah, keyakinan. Ini semuanya juga batil. Ahlu sunnah wasatun baina al-firqi ad-dhalah. Ahlu sunnah wal jamaah itu bersikap tengah-tengah di antara kelompok-kelompok sesat. Qala wa qad takunu fil furu', kadang pula bid'ah itu terjadi pada perkara furu', ibadah, muamalah, ya, zikir jama'i ataupun amalan-amalan yang lainnya. Ketika sang mayit telah meninggal dunia, ada acara-acara yang disusulkan oleh keluarganya. Qala wa takun mufassiqatan wa takun mukaffiratan. Kadang pula bid'ah itu mufassiqah, akan menyebabkan pelakunya menjadi fasik. Masih muslim, masih mukmin, namun fasik. Mengadakan zikir jama'i misal. Ya. Wa takun mukaffirah, kadang pula menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Qala qad takunu fil furu'i wa mukaffiratan. Kadang pula bid'ah itu terjadi pada perkara furu', perkara amaliyah, perkara amal, mukaffirah, namun dia menyebabkan pelakunya kafir. Perlu katakan, idza jahada sholata, jika seseorang mengingkari kewajiban sholat, au jahada al-hajja, atau mengingkari kewajiban haji bagi yang mampu, au zakat, atau zakat, au syai'an, atau sebagian dari perkara yang jelas, minal umur, dari perkara-perkara yang disepakati, minal umur al-ma'lumah bid-darurah, dari perkara-perkara yang diketahui salat darurat, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, kaum muslimin tahu semuanya bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Ada orang dia jadi imam, jadi pengurus masjid, atau bahkan ditokohkan, kemudian mengatakan, ya, zakat gak wajib. Dengan semata-mata ucapan itu dan keyakinan yang dia yakini, maka dia menjadi apa? Kafir. Karena mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Satu contoh. Au jahada syai'an minas sunani minal furu', atau dia mengingkari sebagian dari perkara-perkara sunnah, minal furu', ay minal ibadat, dari perkara-perkara ibadah. Qala wa minas sunani ma huwa minal wajibat, di antara perkara minas sunan ma huwa minal wajibat, di antara sunnah-sunnah Nabi SAW ada yang masuk dalam kategori wajib. Wajahduha wajahadaha yakfur. Sementara dia mengingkari perkara yang wajib itu yakfur, maka dia kufur. Al-bid'atu barakallahu fiik. Dari sini terdapat keterangan yang jelas dari beliau, seperti yang kita singgung tadi, mengingkari suatu kewajiban. Dari sekian kewajiban yang maklum, yang diketahui secara darurat, sholat, lima waktu, zakat, puasa, haji, ini termasuk perkara yang maklum, yang diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Terus ada orang yang mengingkari, maka dia kufur, kafir. Atau menghalalkan sesuatu yang ma'lumah bid-darurah, haramnya. Perkara yang jelas-jelas haram. Contoh, apa? Zina. Menghalalkan zina. Menghalalkan minum khamar. Ya. Ini termasuk dari perkara-perkara yang haram yang diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Menghalalkan mencuri. Ini juga diketahui oleh kaum muslimin haramnya perkara itu. Ternyata dia mengatakan halal. Biduni ta'wil, tanpa ada ta'wil. Yakin bahwasanya halal. Maka ini juga kufur. Menghalalkan, membolehkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Qala hafidhahullah ta'ala al-bid'atu barakallahu fiik. Kebid'ahan, semoga Allah memberkatimu. Qad takunu fil usul. Kadang terjadi pada perkara usul, yaitu apa tadi? Al-umur al-ilmiyah al-aqadiyah. Perkara-perkara yang terkait dengan ilmu, pengetahuan, dan keyakinan. Waqad takunu fil furu', kadang pula terjadi pada perkara furu', perkara cabang. Kalau usul, pokok, furu', cabang. Ya, yang lebih tepat, apa? Al-umur al-aqadiyah. Amaliyah, perkara-perkara amalan. Qala wa qad takunu mukaffiratan, kadang pula bid'ah itu termasuk dari bid'ah mukaffirah, menyebabkan pelakunya kufur. Wa qad takunu fil usuli wa ghairi mukaffirah, kadang pula bid'ah itu ya terjadi pada perkara usul namun tidak sampai derajat kekafiran. Ini dibahas oleh para ulama. Itu bisa ikuti seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah, demikian pula ulama yang lainnya, kitab-kitab sunnah ya, yang ditulis oleh al-ulama al-mutaqaddimin, banyak membahas perkara demikian, al-usul, perkara-perkara pokok. Naam. Yakunu insanun miskinun khufiya alaihi al-amru ma'rafahu, hadza ma yakfur. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan, di sana bisa jadi ada manusia miskin, kasihan dia, enggak punya ilmu, ilmunya sedikit. Khufiya alaihi al-amru, samar baginya suatu perkara. Ma'rafahu, dia enggak tahu, enggak faham perkara itu. Hadza ma yakfur, ini enggak di, dia tidak terjatuh kepada kekufuran. Maksudnya apa? Dia terjatuh kepada suatu pemahaman ya, yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ada penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya dia jauh dari ilmu. Penghalangnya dia masih samar baginya sebagian perkara. Atau dia hidup di tengah-tengah mujtama' masyarakat. Atau di tengah-tengah tokoh yang di angkat yang dijadikan sebagai teladan, tokohnya ini sesat, menyesatkan, sehingga dia memiliki pemahaman yang salah. Ini. Jadi dari keterangan yang beliau sebutkan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya bid'ah kadang terjadi pada perkara usul, kadang pula furu', kadang pula ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ya. Dari keterangan beliau menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaklah menjauhi semua jenis kebid'ahan itu, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan terus mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, sehingga kita digolongkan sebagai ahlu sunnah wal jamaah haqqan, sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, yang serius di dalam mempelajari syariat Islam dan serius untuk mengamalkannya, serius untuk meninggalkan segala bentuk bid'ah, dan serius untuk memerangi bid'ah dan kekufuran. Nas'alullah as-salamu at-tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadzalu hafizakumullah.